Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan membaca syarah dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala syarih Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Bila hisabin wal adzabin. Seingat ana kemarin sampai pada situ ya, tempat betul? Ya. Sampai mana? Baik, kita ulang dari bila hisabin wal adzabin. Yaitu pada penggalan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, hadihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzabin. Ini adalah umatmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam aljannah tanpa hisab dan tanpa adzab. Qala syarih ay la yuhasabun, yaitu mereka nanti di hari kiamat nanti tidak dihisab. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Tidak semua orang dan bahkan tidak semua mukmin mendapatkan keutamaan ini, yaitu dibebaskan dari yang namanya hisab, perhitungan amalan. Karena sungguhnya hisab itu sendiri, ketika seorang hamba dihisab di hari kiamat, dihitung amalannya dengan rinci, dengan detail, maka itu juga merupakan adab. Sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, "Man husiba yaumal qiyamah udzib." Barang siapa yang dihisab nanti di hari kiamat, dihitung amalannya dengan rinci, dengan detail, ditanya secara detail satu persatu dosa yang dia lakukan di hadapan Allah, maka itu hakikatnya udzib. Hakikatnya dia sedang diadab. Wal'iyadu billah. Karena sesungguhnya maqam atau kondisi yang seperti itu sangat berat bagi seorang hamba. Bayangkan satu persatu amalan dosa yang dia kerjakan ketika di dunia ditanya satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dibebaskan, diselamatkan dari kondisi yang sangat berat tersebut, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Nas'alullah ta'ala ayyaj'alana minhum, ay minal ladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin. Wala yu'adzabun, dan mereka 70 ribu orang tadi tidak diadab. Qabla dukhulihim aljannata litahqiqihim at-tauhidah. Mereka tidak dihisab dan tidak diadab sebelum masuknya mereka ke dalam al-jannah. Jadi mereka itu ahlul jannah. Karena mereka ahlul tauhid, muwahidun. Tapi mereka mendapatkan keutamaan, mereka sama sekali tidak dihisab, tidak dihitung amalannya dengan detail, dengan rinci. Begitu pula tidak merasakan pedihnya azab sampai mereka masuk dalam al-jannah. Ini semua mereka dapatkan litahqiqihim at-tauhid. Karena mereka benar-benar memurnikan tauhid, merealisasikan kesempurnaan tauhid. Thumma nahadha, ay nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay qama. Nahadha bermakna qama, yaitu berdiri. Setelah menyampaikan hadis tersebut, ditampakkan kepada beliau umat-umat sebelum umat ini. Selesai beliau menyampaikan itu kepada para sahabat, beliau kemudian bangkit dari tempat duduknya. Fadakhala manzilahu. Beliau masuk ke dalam rumah beliau. Jadi nahadha bermakna qama, yaitu bangkit dari duduknya. Karena sebelumnya beliau duduk di majlis bersama para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Fakhadan nasu fi ulaik. Maka ketika Rasulullah sudah tidak ada di majlis tersebut, beliau sudah masuk ke dalam rumah, mulai para sahabat membahas apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Hirsan minhum. Ini semua terjadi karena semangat mereka di dalam kebaikan. Ai tabahatsal hadirun wa ikhtalafu fi haula'i sab'in bi ayyi 'amalin nalu hadhihi ad-darajah. Bahwasanya mereka para sahabat ketika itu yang hadir, mereka membahas dan mereka ada perbedaan pendapat terkait mereka, itu 70 ribu orang tersebut, dengan amalan apa mereka bisa mencapai darajat atau keutamaan yang besar tadi. Masuk dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa adab. Dengan amalan apa mereka bisa masuk? Atau dengan amalan apa mereka bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadzal khawt lil wusul ilal haqiqah nadhariyan wa amaliyan hatta yakunu minhum. Jadi sekali lagi, para sahabat melakukan yang sedemikian rupa ini, membahas siapa mereka, bagaimana mereka itu bisa mendapatkan keutamaan tersebut, amalan apa yang mereka lakukan. Ini adalah untuk bisa mencapai haqiqah ilmu, untuk mendapatkan ilmu, membahas tentang ilmu, dan amalian, dan juga untuk bisa mempraktekannya. Hatta yakunu minhum, agar mereka bisa termasuk ke dalam 70 ribu orang tadi. Jadi sekali lagi, para sahabat membahas hal ini karena hirs mereka, semangat mereka untuk mengetahui ilmu dan mengamalkannya dan meraih derajat yang tinggi di akhirat kelak. Maka hendaknya kita juga demikian. Kita mencontoh dan meneladani para sahabat bersemangat di dalam mengetahui dan menimba ilmu syar'i, dan itu semua adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut, mengharap ridha dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahum lam yanaluha illa bi'amalin fama huwa. Karena sungguhnya para sahabat paham, 70 ribu orang tadi tidak bisa meraih derajat yang besar tersebut, keutamaan yang besar tersebut, kecuali dengan amalan. Tinggal pertanyaannya, amalan apa itu? Akhirnya mereka membahasnya. Beberapa hal atau beberapa pendapat mereka kemukakan, ya, di antaranya alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga para syurah, para pensyarah hadis ini menyebutkan beberapa ihtimalat. Mereka yang hadir ketika itu para sahabat. Ya. Yang hadir di majelis tersebut adalah para sahabat. Tapi kenapa mereka mengatakan alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemungkinan 70 orang ribu tadi itu adalah para sahabat Rasul. Berarti yang dia maksud mereka sendiri. Apakah demikian maknanya? Ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin beberapa kemungkinan memang. Ya. Bisa jadi mereka maksudkan yang dimaksud dengan alladzina sahibu Rasulullah mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, itu adalah orang-orang yang berhijrah. Ya, orang-orang yang berhijrah ke Madinah, menemani Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi kenyataan yang ada bahwasanya para muhajirun, para sahabat yang termasuk golongan muhajirun yang berhijrah ke Madinah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, annal muhajirin la yablughuna 70 alfan. Jumlah mereka tidak mencapai 70 ribu orang. Begitu juga kalau yang dimaksud adalah para sahabat seluruhnya, ini juga kemungkinan yang kecil. Kenapa? Anna sahabah akthar min 70 alfan. Karena jumlah sahabat lebih banyak dibandingkan 70 ribu orang. Wa yahtamil anna al-murad man kana ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam ila fathi Makkah. Bisa jadi yang dimaksud para sahabat ketika itu, ketika mengatakan alladzina sahibu Rasulullah, itu adalah sahabat yang bersama Rasul sampai Fathu Makkah. Sehingga apa yang disebutkan oleh para sahabat ketika itu, ini banyak ihtimal. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu juga kemungkinan yang berikutnya yang mereka kemukakan, alladzina wulidu fil Islam. Ya? Dan sebagainya dari pendapat-pendapat yang mereka bahas ketika itu, maka ketika Rasulullah SAW keluar dari kediaman beliau, fa'akhbaruhu. Qala syarih hafizahullah, ay dhakaru linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi biha ula'i sab'in. Bahwasanya mereka, para sahabat yang hadir di majelis tersebut, menyebutkan pendapat-pendapat yang mereka kemukakan tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tentang siapa yang dimaksud dengan 70 ribu orang yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya tadi. Barulah kemudian Rasulullah menyebutkan siapa mereka. Dan di sini Rasulullah tidak menyebutkan secara ta'yin, tidak menyebutkan nama-nama mereka. Tapi yang Rasulullah sebutkan adalah sifatuhum, sifat-sifat mereka. Sebagai diantara hikmahnya adalah untuk memberikan hirs, motivasi kepada seluruh umatnya untuk bersifat dengan sifat-sifat yang utama tersebut. Maka beliau menyatakan, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. La yastarqun. Di situ mungkin kalau ada yang salah harokat bisa dibetulkan. La yastarqun. Ra disukun ra-nya. La yastarqun ay la yatlubuna man yarqihim istighna'an 'anil nas. Tidak melakukan istirqa. Maksudnya adalah tidak meminta orang lain meruqyah mereka. Kenapa? Istighna'an 'anil nas. Merasa cukup. Merasa cukup dan tidak butuh kepada orang lain. Ya. Istighna, ini adalah merasa cukup. Dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa keutamaan dan pertolongan, sehingga mereka tidak mau merendahkan dirinya di hadapan manusia. Meminta-minta di hadapan manusia. Ini juga menunjukkan tentang kamalu tawakkulihim, kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat di dalam Sahih Muslim disebutkan dengan riwayat la yarqun. Ini di sebagian riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim disebutkan dengan lafaz la yarqun disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, walakin hadhihi riwayah khata. Ini adalah riwayat yang keliru. Jadi kalau ada riwayat hadis ini menyebutkan dengan la yarqun humul ladzina la yarqun, maka ini adalah riwayat yang keliru. Yang benar adalah humul ladzina la yastarqun. Tentunya berbeda antara dua kata ini, yarqun dengan yastarqun, dalam bahasa Arab berbeda. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yarqi. Kalau yarqun maknanya adalah meruqyah. Sehingga kalau riwayat yang menyebutkan dengan lafaz la yarqun, berarti maknanya mereka atau 70 ribu orang tadi, di antara sifat mereka adalah humul ladzina la yarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Tidak melakukan ruqyah. Tidak membaca doa-doa atau zikir-zikir yang berisi ruqyah. Tapi sekali lagi, riwayat yang seperti ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini adalah riwayat yang keliru. Kenapa? Karena Nabi sendiri alaihissalatu wassalam meruqyah. Banyak sekali zikir-zikir dan doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam, zikir-zikir dan doa-doa ruqyah. Berapa banyak hadis sahih yang menyebutkan Rasulullah meruqyah, baik meruqyah diri sendiri maupun orang lain. Waraqahu Jibril, begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah, ketika beliau ditimpa sakit, ya, tertimpa sihir, maka beliau diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha juga melakukan ruqyah. Itu sebagaimana hadis yang disebutkan di detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha sempat meruqyah Rasulullah dan Rasulullah menyetujuinya, tidak mengingkarinya. Begitu pula para sahabat, diriwayatkan dari banyak sahabat mereka melakukan ruqyah. Di antaranya kisah tentang Sariyah, ya, yang singgah di suatu kampung, dan ketika itu ketua atau sesepuh kampung tersebut tersengat oleh binatang berbisa. Akhirnya para sahabat yang ada ketika itu diminta untuk meruqyah dan mereka membacakan Al-Fatihah sehingga sembuhlah orang yang tersengat tadi. Ini semua ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan ar-ruqyah masyru'ah, disyariatkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, bahkan Jibril alaihissalatu wassalam juga melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya yang melakukan ruqyah tidak menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Adapun yang dimaksud dengan istirqa, la yastarqun, ini jelas maknanya meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Inilah yang menafikan kesempurnaan tauhid. Adapun kalau dia sendiri yang meruqyah dirinya sendiri, atau dia diminta orang lain untuk meruqyah, maka ketika dia meruqyah itu adalah sesuatu yang tidak masalah, bahkan disyariatkan, dan tidak sedikit pun menafikan atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Sehingga misalnya ada yang bertanya, bagaimana jika kita diminta orang lain untuk meruqyah? Kalau meminta orang lain meruqyah dirinya, itu jelas mengurangi kesempurnaan tauhid. Tapi bagaimana kalau kita diminta untuk meruqyah orang lain? Apakah itu menafikan kesempurnaan tauhid kita? Maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang demikian tidak menafikan atau tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. La yafutuka li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamna' Aisyata antarqiyahu. Karena Nabi alaihissalatu wassalam tidak melarang Aisyah ketika Aisyah meruqyah beliau alaihissalatu wassalam. Wahu akmalul khalq. Dalam keadaan Nabi adalah orang yang paling mulia dan paling sempurna tawakkulnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paling kuat bersandarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian ketika beliau diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau tidak melarangnya. Dan juga ketika orang lain meruqyah kita tanpa kita minta, ini juga tidak ada masalah. Tidak termasuk lafaz yastarqun. Ya. Jadi yang yastarqun itu adalah orang-orang yang meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Adapun kalau tidak kita minta, tiba-tiba ada orang lain ketika kita sakit meruqyah diri kita tanpa kita minta, maka itu tidak termasuk. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi dalam bahasa Arab, istirqa itu bermakna, atau dalam wazan istif'al, bermakna talabu syai'. Yastarqun ay yatlubuna ar-ruqyah, meminta untuk diruqyah. 70 ribu golongan, atau 70 ribu orang, yang masuk dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab, mereka tidak meminta orang lain meruqyah diri-diri mereka, karena tiga hal setidaknya. Yang pertama, liquwwati i'timadihim 'alallah, karena kuatnya rasa bersandar dan ketergantungan mereka kepada Allah satu-satunya. Hanya bergantung dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak minta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Yang kedua, li'izzati nufusihim 'anit tadallul lighairillah, karena mulianya jiwa-jiwa mereka. Mereka memiliki jiwa-jiwa yang mulia. Sehingga hal itu menghalangi mereka untuk merendahkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya merendahkan diri kepada Allah. Dan alasan yang ketiga, walima fi dzalika min at'alluq bi ghairillah, karena dengan meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, maka itu terdapat unsur ta'alluq, bergantung kepada selain Allah, sehingga mengurangi kesempurnaan tawakkul dan mengurangi kesempurnaan tauhid. Wala yaktawun, qala syarih hafizahullah, la yas'aluna ghairahum ay yakwiyahum bin nar, itu tidak meminta selain mereka untuk mengkai, yaitu mengobati penyakit yang ada di tubuh dengan menempelkan besi panas pada bagian tubuh yang sakit tersebut. Itu besi yang dibakar di atas api, kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang sakit. Adapun para ulama membahas apa hukum kai, ya, dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ada yang menyatakan hukum asalnya makruh. Kai hukum asalnya makruh karena menimbulkan doror. Ya. Adapun pembahasannya secara rinci pada kitab-kitab fikih. Adapun yang dimaksud di sini adalah meminta orang lain untuk mengkai dirinya. Maka ini jelas mengurangi kesempurnaan tauhid. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan at-tatayyur. Qala syarih hafizahullah, la yatasya'amuna bit-tuyur wa nahwiha, tidak merasa sial dengan burung-burung dan yang semisalnya. At-tatayyur dalam bahasa Arab diambil dari kata at-tayr. Diambil dari kata at-tayr yang bermakna apa? Burung. At-tayr dalam bahasa Arab bermakna burung. Dan masdarnya tatayyur, dari kata tatayyara, ya tatayyaru, tatayyuran. Tatayyur itu masdarnya. Adapun tiyarah itu ismul masdar. Makna asal dari at-tatayyur itu adalah at-tasya'um bit-tayr, merasa sial dengan burung. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walakinnahu a'am min dhalik, fahuwa at-tasya'um bimar'iyin au masmu'in au zamanin au makanin. Dahulu bangsa Arab di masa jahiliyah, mereka melihat burung-burung yang terbang itu sebagai pertanda suatu urusan baik atau tidak. Tentunya ini adalah jenis kesyirikan. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Ya. Burung terbang baik ke kanan maupun ke kiri, tidak ada hubungannya dengan urusan yang terjadi di alam semesta ini. Tapi karena kejahilan mereka, mereka menyimpulkan hal itu dengan burung-burung yang ada, yang berterbangan. Sehingga misalnya mereka mau pergi, mau safar ke suatu tempat, bepergian jauh dari rumahnya. Ketika mau berangkat sudah membawa bekal, kalau di tengah jalan melihat ada burung terbang ke arah kiri, maka itu menurut anggapan mereka adalah sesuatu yang sial. Akhirnya membuat mereka mengurungkan niatnya untuk safar. Lebih baik pulang kembali ke rumah daripada mengalami sial. Ini diantara perkara jahiliyah yang terjadi di masa itu. Akan tapi kemudian at-tatayyur yang awalnya hanya melihat pada burung-burung sebagai bentuk kesialan, akhirnya meluas. Tidak hanya burung yang menjadi indikatornya, tapi meluas. Baik berupa sesuatu yang dilihat, misalnya ada seorang ketika akan pergi keluar rumah, mau safar, di tengah jalan melihat orang yang buruk mukanya. Wajahnya menyeramkan. Maka itu menurut mereka suatu yang pertanda sial ini. Maka mereka akhirnya mengurungkan niatnya. Ini bentuk-bentuk tatayur yang akhirnya meluas. Begitu pula mereka ketika mendengar suara-suara yang dianggap suara-suara yang sial. Atau yang semisalnya. Begitu pula dikait-kaitkan dengan zaman maupun makan. Terkait dengan waktu, bulan, hari, maupun tempat-tempat tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa minhum man yatasya'am fi syahri syawal bin nisbah lin nikah. Dahulu bangsa Arab di antara mereka ada yang merasa sial di bulan Syawal untuk melakukan pernikahan di dalamnya. Jadi jangan sampai melakukan akad nikah di bulan Syawal. Itu pertanda sial. Nanti nikahnya tidak bisa langgeng dan sebagainya. Pasti akan cerai dan sebagainya. Ini bentuk tatayur juga. Merasa sial dengan zaman, dengan waktu. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu taala anha menepis anggapan yang keliru tersebut. Beliau menyatakan, aqada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah dahulu menikahiku, melaksanakan akad nikah untuk menikahi diriku di bulan Syawal. Ini diantara faedahnya untuk menepis anggapan sial di bangsa Arab jahiliyah ketika itu. Wa bana bi fi Syawal, dan juga beliau mulai membina rumah tangga denganku di bulan Syawal, ya. Di antara bangsa Arab ketika itu jahiliyah juga ada yang bertatayur merasa sial dengan hari-hari. Misalnya dengan hari Rabu, mereka merasa sial pada hari Rabu. Mereka tidak mau safar di hari Rabu dan sebagainya karena merasa sial dengan hari tersebut, dan sebagiannya merasa sial dengan bulan Safar. Ini terjadi di sebagian masyarakat kita menganggap bahwasanya bulan Safar atau bahasa Arabnya Safar itu adalah bulan sial. Ini adalah warisannya Arab jahiliyah. Adapun muslim yang bertauhid sama sekali tidak terpengaruh dengan hal ini. Ya. Naam. Wa hakadha kulluhu mimma abtalahu asyara. Ini semua adalah perkara-perkara yang dinafikan di dalam syariat Islam yang murni ini. Lidararihi 'alal insan aqlan wa tafkiran. Karena hal ini, keyakinan-keyakinan yang rusak seperti ini akan bisa menimpakan kerusakan pada akal dan pemikiran manusia. Akalnya akan rusak karena mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Wasulukan, dan juga akan mempengaruhi akhlak. Wa kaunul insan la yubali bihadhil umur, hadza huwa tawakkul 'ala Allah. Dan ketika seorang hamba tidak mempedulikan hal ini sama sekali atau perkara-perkara tadi, ya, tidak merasa sial dengan hari atau bulan atau suatu apapun, itu adalah merupakan bukti tawakkulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di akhir sabdanya Rasulullah menutup dengan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakkul, bersandar, bergantung pada Rabb mereka. Nah, sehingga seorang muslim, seorang muwahhid hendaknya tidak terpengaruh atau tidak merasa sial dengan suatu apapun. baik itu sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, ya, ataupun terkait dengan waktu maupun tempat. Tidak ada yang mencelakakan seorang hamba kecuali amalannya sendiri, karena kemaksiatan yang dia lakukan, karena dosa yang dia lakukan, itulah yang akan menimpakan kejelekan kepada dirinya. Wal'iyadu billah. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, wa'ala rabbihim yatawakkalun ay ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi wa yufawwiduna umurahum ilaihi. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menggantungkan di seluruh urusan mereka, mereka bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ala ghairihi, tidak bergantung kepada selain Allah. Wa yufawwiduna umurahum ilaihi, dan hanya menyandarkan urusan-urusan mereka hanya kepada Allah azza wa jal. Sabaqa kabiha ukyashah. Ketika thumma qama rajulun faqala udu'ullaha ayyaj'alani minhum. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabaqaka biha ukyashah, telah mendahuluimu ukyashah ay ibnu mihsan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita lanjutkan, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terkait dengan tiga hal tadi, tiga sifat 70 ribu orang yang mendapatkan keutamaan, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab, sifat mereka adalah la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun. Yang tiga hal ini merupakan atau menunjukkan kamalut tauhid wa kamalut tawakkul. Pertanyaannya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, faedah yang penting, wa hal hadhil asya tadullu ala anna man lam yattasif biha fa huwa madhmum aw fatahul kamal. Tiga hal ini tadi, tidak meminta ruqyah, tidak meminta kai, dan tidak bertatayur, jika ada orang yang tidak memiliki sifat ini atau terluput darinya salah satu dari tiga sifat ini, apakah dia tercela? Apakah dia dicela dalam syariat ini? Ataukah hanya sekedar terluput darinya kesempurnaan? Maka jawabannya, annal kamal fatahu. Yang lebih tepat adalah, dia terluput dari kesempurnaan, atau dari keutamaan yang lebih utama, tapi tidak dicela dalam syariat. Jadi kalau misalnya ada seorang yang dia terpaksa yastarqi, melakukan istirqa, meminta ruqyah kepada orang lain, maka ini akan menghilangkan kesempurnaannya. Dia tidak meraih keutamaan ini, tapi tidak dicela dalam syariat. Tidak sampai dia berdosa, ya. Tidak sampai dia terjerumus pada perkara yang haram. La. Hanya terluput dari apa? Al-kamal, keutamaan. Begitu pula orang yang melakukan, ya, meminta kai kepada orang lain. Urusannya sama, demikian. Tidak sampai berdosa, tapi apa? Menghilangkan kesempurnaan tauhid, atau meluputkan dia dari keutamaan ini. Tapi hal yang terakhir, yaitu tatayur, ini la yajuz. Dalam syariat dilarang secara mutlak. Liannahu darar walaysa lahu haqiqah aslan. Karena tatayur itu memberikan atau dampaknya merusak dan tidak ada hakikatnya sama sekali. Sehingga at-tatayyur itu haram hukumnya. Barang siapa yang terjatuh pada tatayyur, maka dia telah terjatuh pada keharaman dan menafikan tauhidnya. Sehingga tiga hal tadi berbeda. Kalau yang dua pertama, istirqa, meminta ruqyah dan meminta kai, ini jika dilakukan tidak sampai terjatuh pada perkara dosa. Adapun yang terakhir, tatayyur, berbeda, ya. Itu tidak hanya menghilangkan kesempurnaan, bahkan dia berdosa dan dicela di dalam syariat. Qala Asy-Syarih hafizahullah, sabaqaka biha Ukkasyah, telah mendahuluimu Ukkasyah. Naam, ai ila ihrazi hadhihi sifat, yaitu telah mendahului Ukkasyah di dalam mendapatkan sifat-sifat yang utama ini tadi, au sabaqaka bisual, atau yang dimaksud oleh beliau, oleh Rasul alaihi salatu wasalam, adalah telah mendahului Ukkasyah di dalam permintaan tersebut. Hati-hati, jangan sampai menerjemahkan soal di sini dengan pertanyaan. Soal di sini maksudnya apa? Permintaan, ya. Karena as-su'al dalam bahasa Arab bisa bermakna dua, bisa bermakna pertanyaan atau bisa bermakna permintaan. Adapun as-su'al di sini, au sabaqaka bis-su'al, telah mendahului Ukkasyah dengan permintaan tersebut. Ai udu Allah ayyaj'alani minhum. Nanti kita akan sebutkan atau kita baca faidah dari sabda Rasul ini. Ya, di sini menunjukkan besarnya teladan pada diri Rasulullah, betapa mulia akhlak beliau dan betapa lembut akhlak beliau. Beliau menyebutkan dengan ungkapan yang seperti ini, sabaqaka biha Ukkasyah, telah mendahuluimu Ukkasyah. Kita baca lanjutannya, qala asy-syarih hafidhullah al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna umum atau global dari hadis ini, yasifu lana Husain ibn Abdurrahman hiwaran dara fi majlisi Sa'id ibn Jubairin bimunasabatin qidadi kawkabin fil lail. Husain bin Abdurrahman rahimahullah mensifatkan kepada kita, menceritakan kepada kita suatu percakapan yang terjadi pada majlis Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia rahimahullah, ketika atau berkaitan dengan jatuhnya bintang di malam hari, di malam sebelumnya. Fa akhbarahum Husainun annahu shahida inqidadahu li annahu lam yakun hina dzaaka naiman. Maka Husain bin Abdurrahman mengkhabarkan kepada mereka yang hadir di majelis itu bahwasanya beliau melihatnya, melihat jatuhnya bintang tersebut, karena beliau ketika itu tidak sedang dalam keadaan tidur, yaitu sedang terjaga. Illa annahu khafa ayyadhunna al-hadirun annahu ma ra'a an-najma illa li'annahu yusalli. Kemudian beliau khawatir jika orang-orang yang hadir ketika itu menyangka bahwasanya beliau melihat jatuhnya bintang tersebut karena beliau dalam keadaan terjaga untuk sholat, sedang melakukan sholat. Maka khawatir jangan sampai beliau merasa ujub, merasa bangga dengan sesuatu yang tidak beliau amalkan. Ya, bagaimana tidak? Seorang yang merasa ujub, merasa bangga dengan amalan yang dia kerjakan saja tercela dalam syariat, apalagi merasa bangga dengan amalan yang tidak dia kerjakan. Maka untuk menepis hal ini, beliau mengatakan, ya, bahwasanya beliau tidak sedang sholat. Farada an yadfa'a an nafsihi ihama ta'abbudin lam yaf'alhu ka'adati salaf fi hirsihim 'alal ikhlas. Maka beliau ingin untuk menepis hal itu dari jiwanya, anggapan beliau sedang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak dilakukannya. Ini sebagaimana kebiasaan salaf yang mereka sangat hirs, semangat untuk ikhlas, membersihkan jiwanya dari berbagai macam kotoran hati dan penyakit hati, di antaranya al-ujub, yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Wa na'udzubillahi min dzalikal da. Fa akhbara bis-sabab al-haqiqi liyaqadatihi wa annahu bisababi isabatin hasalat lahu. Maka beliau mengkhabarkan tentang sebab yang sebenarnya kenapa beliau terjaga, dan bahwasanya hal itu terjadi karena sebab musibah yang terjadi menimpa beliau. فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة. Maka beralih kemudian pembahasannya tidak lagi membahas tentang bintang jatuh. Beralih pembahasannya, ya intaqala beralih al-bahthu pembahasannya ke pertanyaan tentang apa yang beliau lakukan ketika tertimpa musibah tersebut. Yaitu tersengat binatang berbisa. Fa akhbara annahu 'alajaha birruqyah. Maka beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau mengobatinya dengan ruqyah. Fasa'alahu Sa'idun an dalilihi syar'i 'ala ma sana'a. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada beliau tentang dalil syar'i atas apa yang beliau lakukan. Fadzakara lahu al-hadits al-warida 'anil rasuli sallallahu alaihi wasallam fi jawazi ar-ruqyah. Maka beliau menyebutkan hadis yang warid yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi wasallam tentang bolehnya ruqyah. Itu beliau menukil hadis dari Sya'bi yang beliau dengar dari Asy-Sya'bi rahimahullah dari Buraidah bin Al-Husayb. Fasawwabahu fi 'amalihi bid-dalil. Maka beliau membenarkan amalannya tersebut karena beliau telah mengamalkan dengan dalil. Rahimahumullah. Summa dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'al. Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan kondisi yang lebih utama dari apa yang telah dia lakukan. Dari apa yang telah dia lakukan. Apa yang dilakukan Husain bin Abdurrahman? Apa? Beliau mengatakan irtaqaitu. Beliau meminta untuk diruqyah. Meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar pembahasan tentang boleh atau tidaknya ruqyah. Tapi pembahasannya tentang bagaimana hukum meminta ruqyah. Itulah yang kemudian dibahas oleh Sa'id bin Jubair dengan menukilkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Sa'id bin Jubair rahimahullah menyebutkan kondisi yang lebih utama dari apa yang telah beliau lakukan. Wa hiya taraqqi ila kamal at-tauhid bi tarkil umur al-makruha ma'al hajati ilaiha. Yaitu naik atau meningkatkan kepada kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh yang dibenci dalam keadaan butuh kepadanya. Tawakkulan 'alallahi kahalatis sab'in al-alf alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzab. Karena semata-mata bertawakal kepada Allah sebagaimana kondisi 70 ribu orang yang masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Haitsu wasafahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahum yatrukuna ar-ruqyah. Yang mana Rasulullah mensifati mereka alaihi salatu wasallam bahwasanya mereka meninggalkan atau tidak melakukan ruqyah. Ini juga mungkin perlu diberikan catatan bahwasanya yang dibahas dalam hadis tersebut adalah istirqa. Wallahu taala alam. Kalau dicetakan antum apa? Sama. Yatrukuna ar-ruqyah. Biannahum yatrukuna ar-ruqyah. Sama ya. Nah, jadi sekali lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya melakukan ruqyah itu tidak menafikan kesempurnaan tauhid. Karena Nabi pun melakukannya. Jibril alaihissalam juga melakukannya. Demikian para sahabat yang mulia. Mereka juga melakukan ruqyah. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini adalah yastarqun, yaitu meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Walkai tahqiqan litauhid. Begitu pula meninggalkan untuk meminta kai kepada orang lain untuk memurnikan tauhid. Untuk merealisasikan tauhid. Wa ya'khuduna bisabab al-aqwa wa huwa tawakkul 'ala Allah. Dan mereka 70 ribu golongan atau 70 ribu orang tersebut mengambil sebab yang paling besar, yang paling kuat, yaitu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penting untuk diketahui dan dipahami bahwasanya akidah al-sunnah wal jamaah terkait dengan at-tawakul, akhdul asbab la yunafi at-tawakul. Menempuh atau melakukan sebab-sebab yang diizinkan dalam syariat tidak menafikan at-tawakkul. Ya. Tidak seperti orang-orang sufi. Orang-orang sufiyah, tasawuf, yang mereka ketika bertawakul, akhirnya mereka meninggalkan sebab-sebab yang disyariatkan. Ya. Tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah. Kalau disuruh bekerja, saya tawakal kepada Allah. Tapi malas dia bekerja, hanya berdiam diri, duduk di rumahnya, ya, tidak berusaha dan tidak berupaya. Ini tentunya bukan tawakul yang disyariatkan. Tawakul dalam syariat harus dibarengi dengan akhdul asbab, menempuh sebab-sebab yang diizinkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqyah fama fauqaha, dan tidak meminta seorang pun selain dirinya sesuatu dari ruqyah atau mungkin bahkan yang lebih tinggi atau lebih na'am atau yang di atas ruqyah, ya. Ruqyah saja tidak minta, apalagi yang selainnya. Demikian mungkin yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Ya, jadi sekali lagi, at-tawakkul dalam syariat, at-tawakkul asy-syar'i, la yunafi akhdhal asbab asy-syar'iyyah. Tawakkul, tawakkal yang syar'i dalam Islam, itu tidak menafikan untuk melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Baik terkait dengan umur ad-dunyawiyah, terlebih lagi yang terkait dengan al-umur al-ukhrawiyah. Baik terkait dengan urusan dunia, mencari harta, mencari rizki, mencari nafkah untuk keluarga. Begitu pula yang terkait dengan urusan akhirat, urusan agama. Ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, tentunya harus menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Ingin menambah iman dan takwanya, tentunya tidak bisa iman dan takwa bertambah kecuali dengan menempuh sebab-sebabnya. Di antara sebab yang terkuat untuk bisa menambah ilmu dan takwa adalah dengan thalabul ilmu syar'i, dengan menimba ilmu syar'i. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam mabarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.